Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصدق لساني واهب قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز صدق الله العظيم. Dan kalaulah Allah Ta'ala tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja Nasrani dan tempat-tempat sembahyang Yahudi dan juga masjid-masjid orang Islam yang senantiasa disebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan terus menolong sesiapa yang menolong agamanya, iaitu Islam. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Tuan-tuan imam, pimpinan surau, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin muslimat, hadirin hadirat, hafizakumullah. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan memang pun selama-lamanya tetap juga kita akan nyatakan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita yang tak terhingga kepada Allah Ta'ala, Tuhan kita semua, yang masih lagi mengurniakan kehidupan atas dunia kepada kita. Satu rupa bentuk kehidupan yang sangat sempurna dan sejahtera. Tetapi seketika, sementara saja. Sementara kita nantikan akhirat, satu rupa bentuk kehidupan yang kedua, sempurna dan sejahtera juga, tetapi kekal, abadi, selama-lamanya. Dunia ini walaupun seketika sementara, tetapi dipenuhi dengan tanggungjawab yang sangat berat. Amanah yang dipikulkan oleh Allah Ta'ala di atas pundak bahu setiap orang. Sebab itu dunia yang kita hidup ketika ini lebih merupakan suatu tanggungan. Kita kena tanggung hidup atas dunia ni. Kita mahu tak mahu, suka ke tidak, kita kena tanggung juga. Yang paling menakutkan kita, yang paling mengerikan kita ialah sepanjang kita tanggung dunia ini, nanti bila kita masuk alam akhirat, Allah Ta'ala akan persoalkan kembali tentang tanggungan-tanggungan kita atas dunia. Sebab itu berulang kali kita sebut, hidup atas dunia ni lebih merupakan peluang atau peruang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita supaya dapat juga kita tunaikan segala kehendak hajat Allah Ta'ala kepada kita, yang kita ni bukan sekadar makhluk dia, bahkan hamba dia. Dan Allah Ta'ala ni bagi kita ialah Tuhan kita semua. Allah Ta'ala minta kita ni tak banyak, minta dua perkara je. Satu, dia suruh kita laksanakan. Yang kedua, dia suruh kita tinggalkan larangan dia. Benda yang dia suruh kita mesti laksanakan, benda yang dilarang kita mesti tinggalkan. Dua perkara je, tak banyak mana. Tetapi kalau kita tak tahu, kalau kita jahil, kalau kita tak mengerti tentang dua perkara ni, macam mana kita nak laksanakan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang? Tambah-tambah pula, suruh dengan larang ni bukan sekadar kita seorang je. Kita kena suruh pula orang lain sama supaya buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Terutamanya orang-orang yang berada di bawah kuasa kita. Paling tidak, setiap orang sangat berkuasa ke atas batang tubuh dia. Paling tidak, seorang suami dia mesti berkuasa kepada isteri dia. Seorang bapa dia sangat berkuasa kepada anak-beranak dia. Yang sangat berkuasa, pihak berkuasalah. Kerajaan yang berkuasa ke atas rakyat jelata. Saya sebut benda-benda macam tu, nak sebutnya tak ada seorang pun yang boleh melepaskan diri dia daripada tanggungjawab buat yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Agama adalah satu benda yang benar. Dan oleh kerana agama ni satu benda yang benar, oleh kerana agama ni satu kehidupan, maka mesti kita benar. Pasal apa? Segala yang berkaitan dengan agama, agama ini juga adalah merupakan satu yang benda yang benar. Agama ni benar macam mana pun, tapi kalau tak dapat sokongan, dia tak kuat. Macam tu sebenarnya sifat agama ni. Kalau kita kira, apa payah-payahnya Ustaz? Agama ni kan Allah Ta'ala yang buat. Jadi kita serah dekat Allah Ta'ala Ustaz. Pandailah Allah Ta'ala nak buat macam mana dengan agama ni. Itu tak betul. Agama ni sifat dia bergantung kepada penganut agama tu. Kalau penganut agama tu kuat, agama tu akan kuat. Kalau penganut agama itu dia lemah, maka agama tu akan terkesan dengan kelemahan yang ada pada para penganut. Sebab itu ada ulama sebut, kebenaran itu mendapat kekuatan daripada ciri-cirinya yang bersandarkan. Jadi benda benar ni, kenapa bila benda benar ni kadang-kadang dia kuat, kadang-kadang dia lemah? Kerana kekuatan-kekuatan kebenaran ini dia akan jadi kuat sekiranya ada yang sokong dia. Pertama sekali yang menyokong dia ialah dalil yang sahih. Benar-benar pun, macam mana benar pun, tapi tak ada bukti. Orang politik panggil bukti yang kukuh, tak ada. Agama panggil dalil yang sahih. Al-Quran tu dalil yang sahih lah. Sunnah Nabi tu dalil yang sahih. Kata-kata manusia ni tak pasti lagi. Tapi bila datang daripada Allah Ta'ala, datang daripada Rasulnya, itu dah garanti tu, garanti. Memang jaminan 100%. Macam kita katakan, kan sekarang sehari dua ni orang sibuk berbicara tentang hijrah. Orang baik pun sebut pasal hijrah, orang jahat pun sebut pasal hijrah. Kerajaan yang baik pun sebut pasal hijrah, kerajaan yang zalim pun sebut pasal hijrah. Artis pun sebut juga pasal perubahan. Semua orang, semua peringkat. Orang politik, orang ekonomi, orang atas pagar, bawah pagar, luar pagar, kenempat pagar, semua sebut pasal perubahan. Jadi kita orang Islam ni, apa sandaran kita supaya kuat kita punya perubahan tu? Orang setengah-setengah orang dia sebut menyambut-nyambut hijrah, menyambut-nyambut hijrah, menyambut-nyambut awal Muharram ni Ustaz, bida'ah Ustaz. Kita kata, kita nak buktikan bahawa benarlah kita punya kerja menyambut hijrah ni. Pertama sekali, cuba tengok, kita nak buktikan. Kalau kita perhati balik, Allah Ta'ala kata, وَمَنْ يُهَجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدَ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Siapa-siapa yang berhijrah, siapa-siapa yang merubah. Terutamanya perubahan itu berlaku di atas nama Allah. Kerana Allah, kerana agama. Agama suruh macam tu. Agama nak macam tu. Allah Ta'ala kata, nanti Allah Ta'ala jamin orang yang berubah tu, dia akan dapati, senantiasa mendapati tempat dan juga anugerah nikmat yang sangat luas dan banyak. Maknanya takkan rugi, bahkan untung. Bukan kecelakaan, tetapi rahmat dan berkat. Sampai Allah Ta'ala sebut, wa may yakhruj min baitihi, siapa-siapa yang keluar daripada rumah dia, muhajiran ilallahi wa rasulih, pasal nak jadi orang yang berhijrah, orang yang berubah, tak sempat dia berubah, baru nak keluar rumah, bercita-cita, berniat nak berubah. Yelah, dah lama tak ke masjid kan, mana pernah ke masjid, 55 tahun tak ke masjid. Dia pun tak diasuh, dia ajar ke masjid. 55 tahun dia ajar pergi balai raya je kan. Tak pernah dengar ceramah agama. Yelah, tak ada ceramah agama nak dengar apa-apa. Tahun ni ke 55, ujung-ujung 55, masuk 56, baru ada ceramah-ceramah agama. Baru ada kuliah-kuliah, tazkirah-tazkirah. Jadi, kebetulan pula, 55 tahun ni sempit lah nafas rasanya hidup. Perit menar rasanya hidup ni. Rasa nak berubah. Tak berubah lagi. Dia keluar pada rumah tu niat nak berubah. Baru niat je baru. Di tengah jalan, wa may yakhruj min baiti muhajan ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut, kemudian mati. Ditimpa kematian. Allah Ta'ala takdirkan dia keluar tu, ialah dia nak berubah tu lahir tahun 57 baru merdeka, 55 tahun tak ikut Islam, ikut nasionalis. 55 tahun ni kan dah tua, kencing manis, gaut, turun-turun tangga rumah, buka-buka pintu terjelepok, kaki gaut, baru pakai selipar, sakit terjelepok, mati. Thumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajru 'ala Allah. Allah Ta'ala tetap akan berikan upah pahala untuk dia. Sebenarnya bila menyambut peristiwa yang berlaku pada batang tubuh Nabi ni, kita sebenarnya tak, sebenarnya sambutan kepada sejarah hidup batang tubuh Nabi ni, dia tak sama macam mana kita menyambut batang tubuh kita yang tak Nabi ni. Muhammad tu orang, macam kita orang, tapi dia Nabi Rasul. Kita ni orang, tak Nabi, tak Rasul, dia lain. Nabi Rasul ni, kan Allah Ta'ala ada sebut, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyin. Orang yang bernama Muhammad ni, dia bukan sekadar bapak di kalangan lelaki-lelaki kamu. Tapi Nabi Muhammad ni, dia lebih kepada Rasul. Rasul-rasul Nabi ni penyudah segala Nabi, penyudah segala Rasul. Kalau kita baca balik, kaji balik, ngaji balik, Rasul Nabi ni apa dia? Allah Ta'ala sebut dalil kita yang sah, yang sahih, Al-Quran tu sebut, paling tidak Nabi-Nabi Rasul-Rasul ni, Allah Ta'ala kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad. Jadi mana Muhammad rasul kan? Jadi rasul-rasul ni apa dia? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu paling tidak tu. Paling tidak, kalau kita nak kata guna bahasa kita Melayu bingung ni kan, huduh-huduh Nabi ni pun dia buat rahmat. Huduh-huduh kita tak Nabi, memang huduh lah budak. Nabi ni kira paling-paling leke-leke pun rahmatan lil alamin. Sebab itu bila kita menyambut apa juga peristiwa yang berlaku di sepanjang hidup Nabi ni, bukan sekadar menyambut-nyambut macam tu je. dia lebih merupakan satu sambutan kepada satu ajaran. Bukan sekadar nak ambil pelajaran. Ajaran, kita bahasa Melayu ni kan, kalau pelajaran tu lain, ajaran tu lain. Bukan sekadar nak belajar, tapi nak ambil ajaran. Kerana Islam ni, sebatang tubuh Nabi, sepanjang hayat Nabi, sepanjang hidup Nabi, itulah ajaran. Jadi macam mana kita nak tahu Islam kalau tak sambut hijrah Nabi? Macam mana kita kata bida'ah pula menyambut hijrah Nabi? Itu kau siapa kata bida'ah tu dikelah-kelah pada tujuh kelah. Tak ada diambil lilin, dibakar bibir tu. Kalau kita tak sambut, kalau kita tak baca, kalau kita tak buka kisah Nabi, macam mana kita nak tahu kisah agama? Nabi tu bukan sekadar bawa agama, memimpin agama dunia sampai akhir. Sepatutnya sambut, menyambut hijrah Rasul ni, bukan sekadar satu Muharram je. Kalau boleh 30 hari tu, 30 hari tu nyambut. Daripada A sampai Z, buka satu-satu kisah sebenarnya apa dia. Supaya kita ni tak buta agama. Tak buta agama. Yalah, bila tak reti hijrah Rasul, kira macam buta agama lah. Pasal hijrah Rasul tu salah satu daripada agama yang diajar oleh Allah Ta'ala kepada kita manusia melalui kehidupan yang realiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengoklah. Sebab itu kita ni orang Islam, benar tak benar ni kita ada dalil. Dalil kita macam hijrah ni kan. Benar tak benar ni hijrah ni, dalil dia apa tu? Kalau kita baca banyak lagi dari lain, innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman dan juga orang-orang yang berhijrah, bersungguh-sungguh dia beriman, bersungguh-sungguh dia berhijrah, terutamanya perubahan hijrah itu di atas nama agama, di atas nama keimanan kepada Allah dan Rasul. Sebenarnya orang ni yang, mereka inilah yang betul-betul mengharapkan rahmat. Yarjuna rahmatullah, benar-benar sentiasa mengharapkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Nakkan rahmat, inilah orang dia yang nak berubah. Keyakinan yang dibina atas dasar kepercayaan kepada Allah sepenuhnya itu, pasal Allah Ta'ala ni ghafurun, pengampun, rahim, penyayang. Walaupun 55 tahun kita tak ambil Islam, kita belakangkan dia, kita tak peduli ke dia, mengaji pun tidak, jahil kita ni. Tapi bila fikir-fikir panjang balik, rupa-rupanya tak rugi kalau kita berubah ni. Walaupun 55 tahun kita pegang nasionalis, kita pegang apa, asabiah, kebangsaan, bangsa, tapi tahun yang ke-56 kita berubah nak ambil Islam, tak apa. Itu sebenarnya rahmat. Dan itu sebenarnya walaupun 55 tahun kita bersalah, kalau istilah agama panggil dosa, kalau istilah politik panggil jenayah lah. Dia kalau bersalah ni dosa, kalau istilah politik kata bersalah ni jenayah lah. Kita lain kan, jenayah lain, dosa lain. Jenayah tu bahasa politik. Dosa tu bahasa kita agama. Walaupun 55 tahun kita berdosa, tapi bila kita yakin bahawa Allah Ta'ala satu-satunya, maka Allah Ta'ala kata ghafur, dia ni maha pengampun. Tunggu apa lagi? Dia contoh masalah berubah-berubah ni. Orang ni, macam kita katakan, orang manusia mana-mana pun, kalau tak nak berubah pun, dia umur 25, tak nak berubah, tekap 25 sampai bila-bila, tak, dia tetap naik 26, 27, 28. Sengah-sengah orang punya tak nak berubah, rambut dia beruban lah. Bukan rambut dia beruban, lubang hidung tu, bulu hidung tu beruban. Kalau ada rambut dekat telinga, lubang telinga ni pun beruban. Dia punya tak nak berubah tu, dia color ni rambut, ubah lah tu. Dia tak nak berubah. Padahal kalau dia ubah, kalau dia bubuh kala hitam ke uban itu pun, lama-kelamaan tumbuh yang lain, tumbuh putih situ, uban situ lah. Benda berubah ni kata-kata, mesti berubah. Tak ada tak berubah. Tuan-tuan patut hari ni siapa kuliah? Ustaz Ridwan kan? Hari ni berubah, bukan dia kuliah. Aku baliklah bukan Ustaz Ridwan. Betul benda tu? Tak ada, tak balik. Kita penting kuliah. Ha, Bang Kali Ustaz Ridwan dia ada apa ke? Dia ada mutamar sana, mutamar sini kan? Jadi yang tak mutamar tolong ganti lah. Saya tak pergi mutamar, boleh ganti ya. Ha. Tak nak terima perubahan, tak. Aku nak Ridwan juga. Bermari Ustaz Ridwan. Kau tunggu sampai besok pagi, tak datang dia. Mana boleh tak berubah? Ha? Ibu-ibu, macam mana pun pakai lotion tu, pakai lotion ni, kan? Macam mana pun saya peringkat pakai lotion, lepas tu buat plastik surgery. Nak tegangkan ni, takut suami lari kan? Takut suami cari lagi? Kita pun buatlah. Kita ubah. Tak nak ubah. Dia macam mana pun, bila umur kulit umur 25 dengan kulit umur 55, mana sama? Sama? Tak sama. Ibu-ibu masa umur 15 tahun, pipi tu gembol kan? Bila dah umur 55, dia tak gembol lah. Kimpui Minang panggil. Ha. Tapi punya takut nanti sekarang. Takut suami tu lari. Tak nak ubah. Dia takut ubah. Dia tak nak ubah. Dia nak umur 55 pun, pipi pun gembol juga macam umur 25. Mana boleh? Tapi lah zaman-zaman dulu macam tu orang perempuan. Ha, dia takut suami cari lain kan? Ha, dia pun pakai tu, makan ni, makan tu, makan ni kan? Tapi zaman sekarang dia terbalik. Bukan suami, bukan isteri takut suami cari lagi. Zaman sekarang ni, orang lelaki takut kena tendang di isteri atau katil. Kencing manis? Baik-baik sikit awak lelaki, suami-suami ni kan? Dulu-dulu boleh tunjuk hero lah. Cari lagi, sekarang jangan harap. Kalau kelopak mata pun terlarat nak angkat, nak kahwin satu lagi apa ke nama? Nah, sebutnya, apa-apa hal pun, perubahan mesti berlaku. Orang tak nak berubah ni, kita pesan ke dia lah. Kau sampai bila kau nak pegang pada tak nak berubah tu? Ha? Mesti berlaku perubahan. Apatah lagi kalau perkara tu jahat. Mana boleh biar jahat sampai ke mati, kena berubah. Biar last-last kopek sebelum mati ni biar dia baik. Tak ada dah. Kebaikan-kebaikan ni mesti Islam. Dia tak Islam tak mahu dia. Hari ni orang punya takut pada perubahan ni. Ha? Dia gunakan apa nama sentimen hijrah ni untuk kepentingan politik dia. Apa di antaranya? Kan orang sebut, tengok Nabi. Ha? Dia jaga silaturahim. Bersatu padu. Betul lah. Nabi menyatupadukan Aus dengan Khazraj. Betul. Nabi menyatupadukan, mensaudarakan Muhajirin dengan Ansar. Kita kata Nabi mempersaudarakan, menyatukan masyarakat atas nama apa? Atas nama berhala. Atas nama berhala nasionalis. Atas nama berhala kebangsaan. Atas nama agama. Innamal mu'minuna. Hanya senya orang yang beriman. Innama tu kita belajar bahasa Arab. Innama tu hanya senya dia je. Beriman je. Innamal mu'min. Orang beriman sahaja. Ikhwatun bersaudara. Kalau tak beriman, tak bersaudara. Ha. Kalau tak beriman, tak bersaudara. Apa makna beriman? Paling tidak beriman ni makna dia meletakkan suatu kepercayaan hanya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala je dia percaya. Lain daripada Allah Ta'ala, minta maaf. Aku kalau bukan Allah Ta'ala, aku tak percaya. Allah Ta'ala aku percaya. Ha, okey? Kira beriman lah. Ada setengah orang, Allah Ta'ala pun percaya. Tak Allah Ta'ala pun percaya. Syirik. Itu syirik. Tapi tuan-tuan, kita di Malaysia ni masalah dia. Orang Malaysia ni dia kurang pendedahan tentang syirik. Dia kalau kita baca bab-bab mengaji ni kan. Kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali rahimahullah. Dia kitab Ihya Ulumuddin ni memang terkenal. Orang belah-belah Asia ni terutamanya Malaysia ni suka menang dengan Imam Ghazali ni. ya, di antara kitab Ihya Ulumuddin. Bab-bab ngaji ni, bab-bab ilmu ni dalam kitab Ihya Ulumuddin disebut. Satu bab tentang menuntut ilmu. Dia ilmu ni kita kena tuntut. Kita kena cari. Pasal apa? Ilmu ni lah. Bila kita tuntut, bila kita cari, baru tahu. Oh, Allah Ta'ala rupanya. Oh, Allah Ta'ala ni Tuhan. Oh, tak ada Tuhan. Allah Ta'ala je Tuhan. Oh, rupanya Allah Ta'ala ni bila dia Tuhan, yang lain tak Tuhan. Kalau kita mengaku Allah Ta'ala Tuhan, mengaku pula lain Allah Ta'ala ada Tuhan pun tak betul. Macam mana kita berpegang kepada Allah Ta'ala sahaja? Pasal kita tahu. Pasal kita mengaji. Sebab itu, Imam Ghazali sebut, ilmu-ilmu ni dua. Satu nama dia ilmu syariat. Syariah. Yang kedua, ilmu yang tidak syariah. Ilmu syariah ni apa dia? Kalau orang sekarang ni panggil ilmu wahyu. Ilmu tu datang daripada Allah, turun ke Nabi, Nabi turun ke umat. Bukan ilmu yang dipikirkan oleh manusia, bukan ilmu yang terhasil daripada kajian, tak. Lain daripada ilmu tu, dinamakan dia bukan syariah. Macam kita kata ilmu kira-kira, ilmu matematik orang sekarang panggil. Matematik ni nombor. Jadi orang kaji nombor-nombor ni, nombor ni bermula daripada satu. Satu, baru dua, baru tiga, baru empat. Satu ulama nombor buat fikir-fikir-fikir-fikir. Ha, ini ulama nombor bukan nombor ekor lah. Kawan kata, eh ustaz, ulama nombor ekor ke tak? Ini nombor semua lah. Satu ulama dia fikir-fikir-fikir. Eh, mana boleh tiba-tiba satu? Benda lain daripada Allah Ta'ala ni kan alam. Alam ni dia bermula daripada tak ada. Lepas tu baru ada. Tak ada, tak ada, nama dia kosong. Kosong tak ada. Arab panggil sifir. Bukan sifir darab satu dari dua tu tak. Sifir ni kosong. Sipar. Orang-orang kita panggil sipar. Sifir. Sifir. Kosong. Jadi oleh kerana kita ni bukannya Allah, alam makhluk, maka makhluk ni bermula daripada tak ada. Jadi nombor-nombor tu mula daripada tak ada lah. Kosong lah. Mula dari sifir. Kosong. Satu. Dua. Eh apa pula? Dah tak ada. Kita tak ada lah. Dah tak ada, kita ada. Jadi mula pada mana? Satu lah. Ha, hasil daripada memikir. Orang tu fikir macam ni. Orang tu fikir begitu. Itu ilmu tak syariah. Orang kaji buat eksperimen. Kalau sekadar pening-pening lalap je Ustaz, Panadol, 7-11 pun tak apa Ustaz. Ha. Tapi kalau pening tu 2-3 hari duduk pening. Ah, ini kena cek doktor Ustaz. Tak lepas Panadol Ustaz. Doktor kata darah tinggi. Oh, lagi berat. Darah tinggi ni punya berat tak berat kadang-kadang kena tahan di ward. Tak boleh balik. Ha. Kaji lagi. Oh, ini berat pening kepala ni. Sampai boleh tombang, sampai boleh pitam. Ah, ha, dia kira lain. Kadang-kadang kita masuk ICU. Mula-mula CCU dulu. Lepas tu ICU. Ha? Kaji. Wah, ini makan ke mulut tak boleh. Habis makan ke mana? Ikut hidung. Pakai straw. Ha. Yang kaji yang tak baru mana, lama dah sebenarnya. Kan sekarang ni ada penyakit manusia namanya penyakit kemaluan. Penyakit rahim panggil. Jadi, orang kaji. Rupa-rupanya ada sini vaksin yang boleh selesaikan masalah penyakit kemaluan perempuan ni. Kan anak-anak kita dipaksa injek umur 13 tahun ni kan. Sampai mufti terpaksa keluarkan kenyataan bahawa boleh. Ha, dipaksa. Kenapa hari ni tiba-tiba boleh? Tiba-tiba kena injek? Dulu tak boleh injek pun. Ha, hasil daripada kajian. Kaji. Macam tu. Kaji. Macam ni. Kaji. Orang yang berkepentingan cari duit ni manjang-manjang. Tak apa, buka kilang ni tak apa, elok membangunkan ekonomi. Orang lain kaji-kaji, ui, apa lebihnya berbaloi ke dapat duit tapi boleh menyebarkan penyakit, penyakit yang kronik. Kajian. Jadi ilmu yang hasil daripada kajian, memikir, ilmu tak agama ni panggil. Ilmu agama ni secara umumnya bila kita bincang, kita bahas, rupa-rupanya timbul satu benda nama dia halal, nama dia haram. Daripada situ timbulnya prinsip-prinsip macam mana jadi halal, macam mana jadi halal. Bila kaji-kaji-kaji, timbul pula nama dia fardu ain, fardu kifah, fardu kifayah. Ha? Fardu ain apa dia? Fardu ain ni ialah suatu kewajipan terhadap setiap individu Muslim. Setiap orang Islam mesti wajib. Tak dapat tidak, mesti. Kesalahan, dosa, jenayah yang fardu kifayah. Fardu kifayah ni mudah-mudahan nak faham, orang lain buat kita tak payah. Orang lain buat kita tak payah. Tapi selagi semua tak buat, semua kena payah. Tak boleh tak payah, semua kena payah. Selagi tak dibuat, macam kita mali, kita kata nak menyempurnakan orang yang mati. Orang yang mati, tak boleh orang yang mati menyempurnakan orang yang mati, dia mati dah. Jadi mesti orang hidup. Orang hidup wajib menyempurnakan orang yang mati. Tapi orang yang hidup ni, macam tuan-tuan anak Korea, apa nama, anak Korea Surau ni, bukan mesti bila mati anak Korea ni, semua anak Korea ni sempurna, dia tak payah. Cukup sebahagiannya. Selagi sebahagian tak menyempurnakan seorang yang mati ni, semua kena tanggung. Semua kena tanggung. Macam kita katakan, buka pagar surau masjid ni, semua anak Korea kena buka ke? Yang kena buka pagar masjid siapa? Tok Siak kan? Dia yang buka, orang lain tak payah. Tapi kalau masing-masing mengharap, tak apa Tok Siak ada. Nazir kata tak apa Tok Siak ada. Syusul kata tak apa Tok Siak ada. Benda dia tak apa Tok Siak ada. Educator tak apa Tok Siak ada. Semua harap Tok Siak. Tiba-tiba Tok Siak malam tu hujan lebat, kan? Lepas tu baru dapat bini muda. Bini lama dah tak ada. Dah lama tak ada tu pula dah 6-7 bulan. Malam tu pula hujan lebat, sejuk. Dah lama panas kan. Dah Tok Siak terlambat. Bukan dia tak bangun, terlambat dia bangun dia. Siapa nak tanggung? Siapa nak buka pagar tu? Nak tunggu juga Tok Siak buka pagar. Main tak buka lah. Sebab itu kena diplikit kunci tu. Tok Siak memang pegang satu. Bilal adalah satu. Imam adalah satu. Memang yang buka pagar masjid Tok Siak. Tapi kalau harap ke dia je, tiba-tiba tak datang, menyarap lah semua kat pagar tu. Tu fardu kifayah. Cuma nak sebutnya agama ni, syariat ni, dia satu yang fardu ain. Setiap orang mesti. Dalam satu kitab ulama sebut, fardu ain ni dua. Satu dinamakan fardu ain, kewajipan setiap orang Islam mengetahui kewajipan-kewajipan dalam agama. Dia sebenarnya, agama ni, dia lebih kepada pelaksanaan. Agama ni. Agama ni bukan teori. Dia pelaksanaan. Ya? Dia praktikal. Tetapi sebelum nak laksana, kalau tak tahu nak laksana macam mana, kena tahu dulu. Kena faham elok-elok. Baru laksana. Sebab itu menjadi satu kewajipan setiap individu Muslim mengetahui kewajipan-kewajipan dalam agama ni. Wajib. Apa yang agama wajibkan kepada orang Islam penganutnya, penganutnya kena tahu. Wajib tahu. Tak boleh tak tahu. Tak reti mengira tak apa. Tak reti berubat tak apa. Jangan tak reti agama. Hari ni tak boleh. Tak boleh Ustaz, kita kena pandai mengira Ustaz. Nanti tak reti mengira kena tipu Ustaz. Orang pandai mengira, kadang-kadang pandai mengira tu lagi kuat menipu. Mengaji agama ni kalau tuan-tuan tengok, kalau di Syria, University Damascus University, Universiti Damsyik. Mengaji agama ni pilihan yang terakhir. Dia yang mengaji yang paling utama sekali, mengaji perubatan. Jadi bila minta universiti Damsyik, first choice dia mesti perubatan. Lepas tu arkitek, lepas tu begitu itu, last sekali minta kuliah perubatan tak dapat, farmasi pun tak dapat, engineer tak dapat, arkitek tak dapat. Last sekali dah tak ada pilihan, nak masuk universiti juga, ah, kuliah syariah. Lepas tu dia pelajar syariah tu, semuanya lembam-lembamnya. Dan last-last. Yang dah, macam kita kat Malaysia ni lah. Saya nak hantar anak saya ke tempat ustaz tahfiz lah. Kenapa bang? Yalah dia pun tengok pun akademik pun tak boleh pergi. Jadi hantarlah sekolah agama. Pasal apa hantar sekolah agama? Pasal akademik tak boleh pergi. Bukan pasal kewajipan utama kena ngaji agama tak? Ha, itu yang menyebabkan rosak sekolah agama tu. Anak saya ustaz, kena buang sekolah kan? Habis sekolah buang, acampak ke sekolah agama. Kau ingat sekolah agama Tafi ni tempat banduan apa? Tapi bukan nak sebut tu sangat, tapi nak sebut macam tu mentaliti. Orang ni, kita Islam ni memikir, selepas 55 tahun merdeka macam tu lah. Agama ni, bila kita katakan, dah sesak-sesak nafas, dah cungak-cungak, bila anak dara tu kena rasuk, baru ingat guru agama. Ustaz, tolong ustaz. Anak saya kena rasuk ustaz. Masa anak dara dia tak kena rasuk, mana panggil ustaz nasihat tak ada. Pakai skirt pendek, jantan hangkut kulu kilir. Kadang-kadang anak pertama gampang, anak kedua gampang, tiga-tiga anak gampang. Nenek dia bela cucu anak gampang. Cucu gampang tiga tu. Ha. Tapi bila sesak nafas, kena rasuk, baru ingat agama. Dan nak mampus baru ingat agama. Itu istilah dia lah. Mula nak faham. Dan nak mampus baru nak ingat agama. Masa hidup mana duli agama? Ha? Dah? Ustaz, tolong baca Yasin, Ustaz. Bapak saya dan azab, Ustaz. Ah, dan azab biar dia matilah. Baca Yasin buat apa? Dan azab biar dia matilah. Tunggu mati ya. Nak baca Yasin buat apa? Orang baca Yasin ni untuk orang hidup. Yang hidup kan? Hidupnya. Yang hidup ni kena baca Yasin. Dan nak mati lah apa-apa, tunggu mati ya. Tak baca Yasin. Tapi nak sebutnya tuan-tuan, bukan saya nak kata hududuh ke tuan-tuan. Tapi realiti orang memahami agama macam tu lah. Sedangkan tak betul pahaman tu. Agama ni itu yang utama, terutama, aula untuk kita mengetahui. Kewajipan agama. Macam kita kata, masalah rukun Islam. Kita kuat itu rukun Islam tu, rukun hidup. Jadi kalau tak ada rukun tu, hidup kita tak ada rukun. Bila hidup tak ada rukun, tak ada kerukunan dalam hidup ni, tunggal langgang lah hidup. Tunggal langgang. Jadi agama memandang penting rukun Islam tu. Jadi kita wajib mengetahui rukun Islam tu. Bukan sekadar kita tahu mendendang-dendangkan rukun Islam. Kalau sekadar mendendangkan rukun Islam tu, Piramli pula sedap sekali kan. Nak saya ajuk kan lagu Piramli tu? Tak ya. Kalau marah Piramli dalam kubur kan. Jangan pecah rekod kan. Takut turun hujan lebat ya. Tak boleh balik ya. Ha? Bukan sekadar dendang-dendang. Tak, dia bukan sekadar dendang-dendang. Kalau untuk budak-budak tadika, ha, tak apa. Dah jadi datuk tadika, dendang apa lagi? Ha? Kita kena tahu apa tu rukun Islam. Yang lima tu. Syahadah tu apa dia? Ha? Apa nama sembahyang tu macam mana? Puasa, zakat, haji. Bila kita tahu tu sekadar, tahu juga ustaz. Ustaz janganlah apa-apa nama sebut suka-suka tu ustaz je. Bukanlah kami ni bodoh. Nah, ustaz ingat ustaz seorang je pandai ke? Oh, jadi macam tu kadang-kadang sebut. Ustaz ingat ustaz seorang je pandai, kami semua bodoh. Ustaz ingat ustaz seorang je alim, kami semua ni bodoh. Kami jahil. Kami pun tahu juga. Betul. Tapi tahu sekadar. Saya nak buktikan. Macam orang pergi haji kan. Ramai orang dia tak faham haji ni sebenarnya. Di antaranya apa dia? Orang pergi haji kan. Bang tak pergi haji bang. Ah, muda lagi ustaz. Nanti tua-tua sebab boleh pergi haji. Ha, satu tu, tu tak faham tu. Yang kedua, orang pergi haji, dah tua-tua pergi haji bila balik kan, dia tak kerti buat apa dah. Dia menung sana, menung. Kenapa je? Tak tu nak buat apa lah Ustaz? Lah, aku tak tahu pula, buatlah macam-macam. Dah dah pergi haji, dah habis dah Ustaz, tak ada tak kena buat apa dah. Kalau kau Islam ni perkara, jadi mengucap-ngucap dah. Kan? Semayang-semayang dah. Puasa-puasa dah. Zakat bayar dah. Haji buat dah. Jadi aku nak buat lagi Ustaz, tak kerti apa lagi Ustaz. Tak kerti buat apa lagi dah. Dah pergi haji dah. Ayat tu yang berkata nak pergi haji tu, nak pergi haji lagi, nak pergi haji lagi, nak pergi haji lagi. Padahal banyak boleh diguna duit tu, bukan sekadar haji je. Tapi pasal tak faham. Pasal tak faham. Ada setengah orang lagi tak faham. Dia kata, Ustaz, tengok suami saya Ustaz, baru balik haji, dah sibuk nak ke pasar lah, kedai kopi lah. Bukan Nabi ada kita Ustaz. Orang balik haji ni kan macam anak bola. Hey, mana boleh keluar rumah Ustaz? Dia duduk rumah ke depan pantang Ustaz. Duduk rumah. Ya. Lagi hamlau. La ilaha illallah. Tak dibagi. Dah lah suami dia dah berapa bulan tak jumpa member kan. Jadi balik-balik haji nak jumpa member kedai kopi lah. Suami tak boleh Ustaz. Mana boleh Ustaz? Balik haji ni kan Nabi sebut. Betul lah Nabi kata. Orang pergi haji ni, bila sempurna haji dia, makbul haji dia, bukan malboro, makbul. Makbul haji dia, jadi pahala makbul tu seolah-olah macam kita ni macam budak baru lahir. Mana diampunkan dosa, itu maksud dia. Bukan maksud bila kata macam budak baru lahir ni, budak baru lahir Ustaz, dia pantang Ustaz, tak boleh keluar-keluar, nanti demam, kembung perut. Itu budak baru lahir, ini bapak. Tak boleh keluar pijak tanah pun tak boleh, pantang Ustaz. Dia lepas 40 hari esok, barulah keluar rumah Ustaz, pijak tanah. La ilaha illallah. Itu lagi teruk. Ni. Masa pergi haji, beria dia lontar setan. Kan melontar-lontar tu lontar setan. Lontar, kalau boleh nak baling dengan selipar-selipar tu. Masa baling tu punya semangat tu. Balik Malaysia, setan tu disokong. Setan tu dijunjung lah. Beria dia muja setan tu. Dekat Mekah, dekat apa itu, tempat melontar itu, beria dia baling tu kan. La ilaha illallah. Punya tak faham. Punya tak faham. Tak faham. Macam kita kata, sambut hijrah lah. Tuan-tuan, saya nak potong terus. Tak nak cerita banyak. Orang dah azan lah kan. Ini ayat ni besok kerja. Jadi kena balik cepat Ustaz. Besok tak bangun awal, takut jam. Nabi hijrah, Nabi berhijrah sekali je. Kita hijrah berkali lah. Sambutan-sambutan hijrah ni berkali kita buat. Kalau kita start pada Merdeka mula-mula 57 itu dah 55 kali lah kita hijrah kan. Tapi yang secara official, rakyat semua menyambut peringkat kebangsaan tahun 85 ke 86. Orang yang pertama dapat anugerah hijrah tu ialah Asyikh Marbawi. Dijemput daripada Mekah. Ambil anugerah hijrah tu. 86 sekali dah 2012. Berapa ya? 86, 96, 2006. 20 tahun. Lepas tu 12. 26 tahun lah. Ya, betul? Betul kira tu? Saya tak masuk sekolah kebangsaan, tak tahu kira. Betul lah? 26 tahun. Maknanya, 26 kali dah menyambut hijrah. Nabi sekali je. Sekali hijrah, terus naik, berubah, ada negara Islam. Kita 26 tahun, negara sekular tu lah, negara kebangsaan tu lah, negara nasionalis juga yang naik. Punya tak faham kita tu. Berubah, nak berubah. Apa yang berubah? Berubah lah Ustaz. Hari tu Danhil, Skamal Buruh, itu yang berubah. Hari tu, handphone biasa je. Ni Galaxy. Tab. iPad. Itu yang berubah. Betul lah. Berubah juga daripada rumah teres ke rumah banglo, daripada rumah flat, rumah kondo, berubah juga kan. Daripada Nissan Sunny, Nissan Murano, paling tidak pun nisan merana. Betullah itu berubah, tapi itu bukan perubahan yang sebenar. Perubahan yang sebenar bila kita berjaya mengubah keadaan daripada tidak ada negara Islam ni, ada negara lah Islam ni. Saya nak sebutlah, nasionalis ada negara, komunis ada negara, tiba-tiba Islam tak ada negara, tak kelekeh kan? Malu muka. Malu. Ha? Kau tengok abang kau ada rumah. Kau tengok angah kau ada rumah. Kau tengok alam kau ada rumah. Kau ada rumah. Menumpang rumah mak tak habis. Malulah muka kau. Ha? Tahu kita malu. Takkan sampai mati nyewa rumah je Ustaz. Nak juga rasa rumah sendiri. Buruk-buruk rumah flat, rumah parti pun rumah sendiri Ustaz. Ha? Kecil-kecil pun apa nama rumah teres 20 kali 40 rumah sendiri Ustaz. Malu kita rumah sewa sampai ke sudah. Padahal kalau kita rumah sendiri pun bila mati besok tinggal tak masuk kubur rumah tinggi tu. Paling tidak pun ada pernah orang dia ditanam dalam bilik rumah sendiri dia. Ada. Semua tak ada perkuburan Islam tu. Orang kaya pun situlah kubur dia. Orang miskin papa kedana pun situlah kubur dia. Selat-selat orang kena air pun sama situ buat kubur dia. Ha. Tinggal semua rumah banglo, tinggal mahligai semua tinggal. Tapi beria kita nak ubah tu. Takkan nak duduk kat ketiak mak sampai mati Ustaz. Takkan nak duduk rumah sewa Ustaz. Sekurang-kurang nak juga rumah beli. Malu rasa menyewa rumah sampai ke mati. Tuan-tuan tak malu ke? Ha? Komunis ada negara dia. Kapitalis ada negara dia. Nasionalis ada negara dia. Tiba-tiba Islam tak ada negara. Tuan-tuan boleh faham tak tu? Payah nak faham tu. Mana? Kalau faham 26 kali sambut hijrah, tak lupa ubah lagi. Tak faham lah. Kalau betul-betul faham, Nabi sekali je nyambut hijrah, terus tegak sebuah negara. Ha. Tu pun faham tu. Orang sebut, dia kata, tengok Ustaz, Nabi bila berhijrah, dia bina masjid. Kita nak kata, Nabi di Mekah, ada juga masjid. Di Mekah ni, masjid dia lebih grand daripada masjid Nabi buat di Madinah. Tapi oleh kerana masjid di Mekah ni, tak berfungsi. Apa pasal tak berfungsi? Pasal masjid ni dipimpin di bawah payung, di bawah kuasa kerajaan jahiliah. Kerajaan tak Islam. Masjid ni dia Islam. Bila masjid tu Islam, tiba-tiba dipayungi tak Islam. Automatik masjid tu akan gelap Islam dia. Masjid Quba di Madinah ni walaupun baru sehari dua, atap pun pelepah taman. Dengar cerita pun sejarah nyebut masjid yang dibina masa Nabi pindah tu dibeli daripada pemilik dia dua orang anak yatim. Dibeli daripada dua orang anak yatim, tak apa luas. Kanan kiri satu hasta, depan belakang satu hasta ke sepuluh hasta gitulah. Jadi buat dinding naik sikit, dibuat partition belah sana tu untuk bilik isteri-isteri Nabi. Lepas tu tiang sepadan dia, batu sepadan dia tu tegaklah batang taman. Lepas tu apa nama nak ngelak daripada panas sangat, letaklah pelepah tamar macam tu je. Lepas tu lantai dia pasir, adalah batu-batu kerikil kecil-kecil macam tu je. Tapi kenapa bukan sekadar masjid tu jadi tempat sembahyang, bahkan jadi pusat, bukan sekadar pusat khidmat masyarakat, pusat perkembangan masyarakat Islam dengan tak Islam. Bukan sekadar tempat sembahyang, tempat ibadat, tempat Nabi boleh lancar peperangan. Pasal masjid tu terletak di bawah kerajaan, kerajaan yang Islam. Tuan-tuan boleh faham? Payah nak faham tu. Mana kita kata Nabi tak boleh ke mempersaudarakan orang-orang di Mekah? Boleh. Tapi tak berjaya. Pasal apa? Kuasa nak mempersaudarakan tu tak ada. Orang sekarang panggil kuasa politik, suaka politik. Pasal suaka politik, kuasa politik di Mekah ketika itu bukan Nabi, bukan Islam yang pegang. Yang berkuasa ialah kerajaan jahiliah. Kerajaan tak Islam ni, mana dia bagi kita bersaudara? Kita yang Islam tu pun ditangkap, dibunuh, diugut, dipulau. Tapi bila Nabi di Madinah, dia lain. Nabi boleh mempersaudarakan pasal Nabi ada kuasa. Ada kuasa. Tanpa kuasa tak boleh. Saya sebut tuan-tuan, nak bukti dengan tuan-tuan secara realiti. Kalau sebut kisah-kisah Nabi ni kan nampak macam jauh nak sudah kan. Eh, itu zaman Nabi, Ustaz. Kita bukan zaman Nabi. Ha, kita kata macam tu kan. Zaman Nabi dulu, Ustaz. Dulu lain, sekarang lain. Okey, tak apa. Saya ni, zaman sekarang ni, kalau cakap, Ustaz dah tahu dia. Silap-silap, saya boleh kena saman. Pasal apa? Berciamah tanpa ku, tanpa tahu, tahu dia. Ha. Sepatutnya benda agama ni bukan perlu tauliah. Bukan saya nak mempertikaikan tauliah, tapi nak nyebut bagaimana pentingnya kuasa dengan tak ada kuasa. Bila tak ada kuasa, sebab itu agama ni kena berikan dia kuasa. Kita panggil penguat kuasaan. Bila agama ni tak ada kuasa, itu kadang-kadang guru agama kena tangkap. Guru maksiat tak kena tangkap. Itu kita heran. Mengajar agama kena tauliah. Mengajar ngaruh-ngaruh tak ada tauliah pun. Boleh je. Pasal apa? Kuasa. Sebab itu kalau tuan-tuan betul-betul nak berhijrah. Apa makna hijrah? Bertukar daripada Islam tak berkuasa. Jadi Islam biar berkuasa. Setakat tu boleh faham? Nak tahu faham tak faham, tengok besok lepas PRU 13. Satu. Jadi benda yang benar ni, dia boleh kuat pasal ada dalil yang sahih. Sebab itu kita kena cari apa dalil, apa bukti, baru boleh kukuh kebenaran tu. Kalau tak ada bukti, dia tuan-tuan, benda benar ni ada bukti. Dia yang jadi macam tak ada bukti tu pasal kita tak mengaji. Orang pelekeh Islam tu selamba je. Kita nak lawan balik tak boleh pasal kita pun tak tahu. Kan orang Arab kata, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa-apa, tak boleh bagi. Tak boleh nak kata apa pasal dia pun tak tahu. Aku nak juga cakap tapi aku pun tak tahu. Aku pun nak cakap juga sebenarnya tapi aku pun tak tahu nak cakap apa. Sebab itu, kalau nak tahu cakap apa, kena ambil tahu. Agama panggil kena mengaji, satu. Yang kedua, kebenaran-kebenaran ni, dia akan kuat apabila bertepatan dengan fitrah yang salimah. Fitrah yang salimah ni ialah fitrah yang bersih, yang sejahtera. Pada kita katakan, Islam ni benda yang adil. Adil tak adil Islam ni, siapa-siapa bersalah, walaupun dia orang Islam, tetap bersalah. Dia ni tak Islam, tapi dia tak bersalah. Tetap tak bersalah. Sehingga berjaya dibuktikan kesalahan dia. Macam kisah yang Zainal Ali hilang baju besi itulah. Itu contoh paling mudah. Sebab itu, Islam tu kuat, macam kita katakan. Kita kata Islam untuk semua. Islam untuk semua. Mana-mana orang atas dunia ni, macam kita kata, bila kita Islam untuk semua, maknanya paling tidak, kita mesti berlaku adil sama. Semacam mana orang Islam nak hidup senang, orang tak Islam pun macam tu. Sebagaimana orang Islam nakkan supaya milik, dia memiliki hak dia, orang tak Islam pun dia nak supaya memiliki hak dia. Islam macam tu. Sebab itu bila kita nyatakan agama, kita terangkan fitrah yang ada pada agama tu, orang tak Islam pun boleh terima. Mana kita katakan, kita jaga kebajikan. Kita Islam ni menjaga kebajikan. Jangankan kata kebajikan orang, kebajikan binatang pun kita kena jaga. Jangankan kata kebajikan orang, kebajikan binatang pun kita kena jaga. Tak boleh kita buat naya ke binatang, apatah lagi orang. Jadi, kalau sampai peringkat kesamarataan semua orang, tak kira dia Islam ke tak Islam ke, jadi jangankan kata orang Islam nak berpegang teguh dengan Islam, Orang yang tak Islam pun, apa hujah dia nak tolak Islam walaupun dia tak Islam lagi? Boleh faham? Macam kita kata kes-kes hudud. Kan ada setengah orang tak Islam, dia tak setuju. Sebenarnya, bagi kita, kalau orang Islam tak setuju dengan hudud, memang patutlah. Pasal dia tak Islam. Kan? Tapi kita lihat, ada juga sebahagian daripada yang tak Islam, dia pertahankan Islam. Dia kata, apa kezaliman yang ada pada hudud? Terbukti sejarah begitu, begini, semua sekali. Ha? Terbukti bahawa hudud itu bukan sekadar dia menjaga keselamatan orang Islam, bahkan dia jaga juga keselamatan orang yang tak Islam. Selama hari ini tak ada hudud, tak selamat semacam. Kan baru ni pihak keselamatan, kita dah ingat bila kata pihak keselamatan, kita selamat dah. Pasal ada pihak keselamatan. Tapi rupanya pihak keselamatan buat orang tak selamat. Dia macam mana orang nak percaya pihak keselamatan kalau dia sendiri yang rogol perempuan lindun tu kan? Tiga orang rogol seorang. Apa nak selamat? Dan kalau pihak keselamatan pun dah mula mencerminkan tak selamat, apa harapan? Tak ada lah. Tapi kalau Islam, Islam ni, tuan-tuan, kalau tengok, tengok sistem perang. Perang ni kan orang gambarkan ganas. Yelah perang. Mana ada perang main siap-siap tom-tom-tom perang. Perang ni ganas lah perang. Dalam Islam, nak tengokkan betapa Islam ni baik tak baik, tak boleh bunuh orang yang tak ada kena-mengena dengan perang. Orang tua tak pergi perang, kita bunuh buat apa? Jangan kata orang, kanak-kanak, orang perempuan yang tak terlibat dengan perang. Kalau yang di Syria tu, tentera-tentera Assad ni, dia rogol. Dia rogol. Bunuh, rogol, tanam hidup-hidup. Ha? Dia kadang-kadang, bila dia dapat tewaskan rakyat ni, dia berpesta, dah mati ni, dia kerat telinga kawan tu. Dia buat macam ni lagi. Dia seronok lepas pesta, dapat bunuh orang. Kita Islam tak? Walaupun kita perang, tengah-tengah perang tu, orang yang perang tu tiba-tiba dia angkat tangan serendah, tak boleh bunuh. Tak boleh bunuh. Kumpulkanlah. Kita semulih dia. Tak boleh. Tawan, jadi tawanan. Jangan kata orang. Pokok kalau ada buah, tengah berbuah, tak boleh tebang. Kalau tak berbuah pun, apa dosa pokok, kita tebang dia. Apa dosa pokok? Apa salah pokok? Bukan pokok tu tembak engkau. Lelah kalau pokok tu tembak engkau, engkau bolehlah tembak dia balik. Tak ada apa-apa, dia diam begitu, dia. Jadi Islam ni, sejahtera tak sejahtera, dalam berperang macam tu pun, dia tak usik semua orang. Dia tak bunuh semua orang. Dia tak ganggu semua orang. Kita buktikan dengan fitrah yang salimah. Macam kita kata kan, kita kata nak jaga hak. Yang boleh jaga hak ni agama je. Tuan-tuan, di Syria tu, bukan orang lain, bangsa Arab Syria bunuh anak negara yang bangsa Arab. Kan orang ini setengahnya banyak berpegang kepada bangsa ni, Ustaz, kena bangsa jaga bangsa. Kan? Kan setengah orang dia Tuhan dekat bangsa. Bagi dia bangsa lah segala-galanya. Kalau istilah politik panggil nasionalis. Itu di Syria tu bukti bahawa bangsa tak boleh jaga bangsa. Bahkan bangsa kianat kepada bangsa. Nabi dah bukti bagaimana Nabi bangsa Arab, Islam yang ada tu, sejahtera tak sejahtera, fitrah dia salimah tak salimah, dia bukan sekadar jaga bangsa Arab. Sampai peringkat pernah seketika, mula daripada Khulafa' Rashidin, Arab lagi. Dia masuk ke ujung-ujung Osmaniyah, ujung-ujung Umayyah, Abbasiyah, dan mula macam-macam bangsa dah dia. Macam-macam bangsa. Pasal dia tengok, kita ingat agama ni Arab. Tak. Agama ni tak kira bangsa. Siapa-siapa pun berhak untuk menganut dia. Macam kita kata, Salahuddin Al-Ayyubi, yang membebaskan Palestin tu, dia bukan bangsa Arab. Dia bukan bangsa Arab. Dan sejarah membuktikan bagaimana pertukaran bangsa daripada bangsa Arab kepada tak Arab, kepada Ajam. Tapi pasal pegangan di Islam, modal di agama, maka semua bangsa berpuas hati. Dua. Yang ketiga, disokong oleh pandangan akal yang lurus. Dia kita masyarakat ni, kita kena didik bahawa masyarakat ni dia ada otak. Otak ni kena sentiasa berfikir. Kena berakal. Otak kena berakal. Kena berfikir. Dan agama diajar kita berfikir jangan songsang. Kita kan banyak fikir cara songsang. Macam mana songsang dia? Kan saya sebut tadi, kita kan hari ni sibuk pukul gendang. Perpecahan, perpaduan. Agama yang benar mengajar kita, perpaduan ni, waqtasimu bihablillah. Berpegang teguh kepada agama Allah. Itu dia berpadu. Saya perincikan lagi. Di antaranya ialah melaksanakan kewajipan macam solat. Solat ni kewajipan agama. Solat ni berpegang kepada agama Allah. Bila berpegang kepada agama Allah, itulah dia perpaduan. Maksudnya orang yang solat ni yang berpadu. Yang tak solat tu berpecah. Macam mana pula kita palebai-palebai ni lah yang punca perpecahan kampung kita ni. Sibuk nak mengaji lah, sibuk nak tu lah, sibuk nak ni. Lah, orang yang mengaji, yang belajar, itulah suruhan Allah Ta'ala. Itulah perpaduan. Orang yang tak nak mengaji tu berpecah. Itu jauh sangat lah. Kita ambil dekat-dekat je lah. Sepatutnya orang yang nak pali Islam tu berpadu. Yang tak nak pali Islam tu berpecah. Itu boleh faham. Kita songsang mikir. Kepala otak kita dia songsang. Bingung kita fikir. Yang nak pali Islam tu pecah belah. Yang tak nak pali Islam tu pula bersatu padu. La ilaha illallah. Semacam jahiliah hari tu lah. Bila Nabi ajak pali Islam, Nabi ni pepecah belah masyarakat. Tapi kalau dipandang dari segi kepala otak jahiliah, memang pun. Yalah, di Mekah hari tu, kan semua orang, majoriti semuanya sepakat. Satu baris je semua. Menyembah bahala kan? Mari Nabi, Nabi kata mana boleh menyembah bahala. Kena sembah Allah Ta'ala. Jadi bila ada orang sembah bahala, sembah Allah Ta'ala, berpecah. Ada fikir macam tu. Macam hari ni lah. Hari tu elok je kita bangsa Melayu ni. Bersatu semua. Tapi bila ada bangsa Melayu ikut kebangsaan, bangsa Melayu ikut Islam, dah pecah belah pula dah. Tak betul fikir macam tu. Dia pecah belah ni, orang yang ikut Islam itu berpadu. Yang tak ikut Islam tu berpecah. Dalil dia, tadilah, waqtasimu bihablillahi jami'an, wala tafarraqu. Jangan kamu kena berpegang teguh kepada agama Allah. Jami'an, semua sekali. Jadi bila kita nak agama yang lengkap, itulah perpaduan. Bila tak lengkap, itulah perpecahan. Jadi, memikir cara betul ni, tak boleh kita biarkan memandai-mandai ikut kita. Dia tuan-tuan, atas dunia ni sebenarnya kita tak boleh memandai-mandai. Kita kena pandai. Sama ke memandai-mandai dengan pandai? Sama? Tak sama. Memandai-mandai ni, engkau tak reti memandai-mandai engkau. Kalau pandai, dia reti. Memandai-mandai ni tak mengaji. Pandai ni alim. Mengaji. Sebab itu kita orang Islam kena alim. Bila dia alim, dia mengetahui. Bila dia mengetahui, dia pandai. Bila dia pandai, barulah dia boleh melaksanakan agama tu yang sebenar dia. Kalau dia mandai-mandai, tak mengaji, tak tahu, tak reti, mandai-mandai. Kau tak pandai, mandai-mandai. Ya? Jadi? Tak jadi. Sebab itu, mana dia? Pandangan akal yang lurus. Jadi, akal yang lurus ni, bukan boleh ikut suka kita. Kita kan macam tu. Macam pandangan profesor. Macam pandangan awak ahli akademik. Macam awak ahli agama. Mana boleh macam tu? Engkau ahli agama ke? Engkau ahli akademik ke? Engkau ustaz ke? Engkau profesor ke? Engkau orang sukan ke? Kena fikir cara yang betul. Cara agama. Engkau ustaz memang kena semayang. Habis engkau tak ustaz tak semayang? Memang juga. Aku tak ustaz tak apa. Engkau ustaz kena semayang. Itu akal yang tak betul. Tak betul. Ha? Engkau ustaz ke? Engkau cikgu ke? Engkau kerja pasar borong ke? Engkau kerja pasar runcit ke? Semayang tetap semayang. Macam kita katakan. Dia sebenarnya nama sekolah ni. Sekolah vocational ke? Sekolah agama ke? Tak ada masalah sangat. Tetapi yang jadi masalahnya. Bila sekolah agama, ngaji agama. Sekolah tak agama, tak ngaji agama. Ha, itu masalah. Sepatutnya kau sekolah sukan ke, kau sekolah vocational ke, kau sekolah apa, multimedia ke, multipurpose ke, multi apa pun, kena mengaji agama. Ha, kau tu imam ke, kau bilal ke, kau siap ke, kena mengaji agama. Kita tak. Ha, kau beragama, tanya ustaz. Ha? Padahal kalau beragama ni, tanya tak tanya pada ustaz pun tak apa. Pasal agama ni, kalau ikut akal yang lurus, semua orang kena tahu agama. Ustaz tu pun timbul cakap ustaz pasal ustaz tengah ajar agama. Ha. Sebenarnya, siapa-siapa pun tahu agama. Tak kira ustaz. Tapi kita ready macam tu. Kita tak mikir cara lurus. Ha, bapak agama ni ustaz. Ha, kami bukan ustaz tak reti agama. La ilaha illallah. Itu yang berlaku pada hari ini. Saya cikgu. Saya tak ngaji agama. Lah, hai. Dia dengan penuh kebanggaan, penuh rasa bangga. Dia bangga tak reti agama. La ilaha illallah. Itu satu kecelakaan. Bila orang Islam tak reti agama, itu satu kecelakaan. Sepatutnya, kita bila orang agama, bila orang Islam tak peduli dia ustaz ke, dia ulama ke, dia mufti ke, mesti mengerti agama. Tu pandangan akal yang lurus. Yang keempat, diperkukuh oleh realiti yang disaksikan dalam kehidupan manusia. Tuan-tuan, cuba tengok. Kebenaran ni, kita boleh buktikan ketika hari ni, bila 55 tahun tak ambil agama, cuba tengok apa jadi pada masyarakat. Tuan-tuan berbaloi ke tuan-tuan? Kita pun habis duit bagi rakyat ni belajar sana, belajar sini. Tapi kan orang tua-tua kan ada pasapah dia kan. Kita ni huduh-huduh kita pun macam ni je. Pandai boleh tumpang, bodoh boleh diajar. Ha, tak apa dah. Pandai, dia ni pandai ustaz. Boleh tumpang pandai dia. Ha. Dia ni bodoh ustaz. Bodoh dengan cakap. Tak bodoh sombong. Tak jadi murakab. Bodoh boleh diajar. Tak apa dah. Tak apa dah. Kalau pandai tak boleh tumpang, dia makan seorang je. Pandai tak pandai, disapu je tak tanah yang ada. Dalam kubur pun sapu. Kan Allah Ta'ala ada ajar kita kan. Kan Allah Ta'ala pesan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kamu tak boleh makan harta ke apa benda pun sesama kamu ni secara batil, tak boleh. Kita mana ada. Kita kira siapa cepat. Siapa cepat dia dapat lah. Kan? Siapa cepat. Ustaz lambat-lambat lebih-lebih tak dapat lah. Ha. Tak, agama ajar wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tak boleh kamu makan harta sama-sama kamu secara tak betul. Kita ni oleh kerana tak boleh makan harta tak betul, macam nak buat? Waktu dulu biha ilal hukam. Ha, di antara cara nak buat, biar nampak kerja jahat jadi halal, kita bawa ke mahkamah. Contoh macam contoh-contoh dia. Macam ni. Dia rupanya tuan-tuan. Tenang. Contoh macam ni. Tuan-tuan di wilayah ni dia lain sikit dengan Selangor kan. Selangor lain. Dia begini. Rupanya setiap kerajaan, apa-apa kerajaan pun, memang termaktub dapat aturan tu. Macam kita kata tanah untuk masjid. Memang kerajaan dah reserve lah. Dah reserve. Ini kawasan untuk masjid. Sekian-sekian eka. Ini kawasan tanah untuk kubur. Sekian-sekian eka. Dah reserve lah. Tetapi kalau pemegang amanah ketika tu, macam ke tanah kubur, tanah kubur kampung-kampung sekian, kampung sekian, tanah kubur dia sekian-sekian. Kalau pemegang amanah tanah kubur kampung tu siapa dia? Jawatan Kuasa Kemajuan Kampung. Kalau dia tak mohon, orang lain akan mohon. Bila orang lain mohon, lulus permohonan tu, minta pula grant, dapat grant. Okey. Padahal tadi dah reserve tu. Macam juga tanah kubur, tanah masjid. Sepatut kita tahu dah ini tanah untuk kubur kan. Yang kau pergi minta pasal apa? Yang kau minta pasal apa? Memang kau boleh minta. Kita buka tu nak bagi nak bagi ruang masa kepada pihak berkenaan, Jawatan Kuasa Kemajuan Kampung ke, AJK Masjid ke, mohon ke Jabatan Agama Islam supaya apa nama istilah dia? Supaya tanah tu memang sungguhlah jadi kubur. Tapi rupa-rupanya pihak yang memegang amanah ni memang sengaja dia tak mohon. Selalunya kerajaan-kerajaan ni bila dia tetapkan, dia reservekan tanah tanah masjid, tanah kubur ni, tanah kubur tu mungkinlah, tapi tanah masjid ni kerajaan takkan reservekan tanah masjid ni tengah-tengah hutan belantara, tak ada. Biasanya tanah masjid ni tanah paling strategik, tapi jalan besar. Bukan seka dua, 5 hektar, 10 hektar. Tapi orang yang konon-konon cerdik, saya kan tajuk tadi cerdik tak boleh tumpang. Nah, cerdik dia ambil kesempatan. Dia diam-diam. Dah cukup 2-3 tahun, orang pun tak mohon, dia pun diam-diam, dia pun mohon, diam-diam. Diam-diam dia mohon. Mohon dapat. Terus ambil grant. Pun dapat grant dan nama dia. Tiba-tiba sila berganti, naik nazir baru. Nazir ni dengar cerita, oh sana tu memang rezep kita punya masjid. Wah, nazir pun bentang ketah kerja, gedebak-gedebu. Mohon-mohon tak dapat. Apa tak dapat? Orang punya. Bukankah ni rezep masjid? Oh, kita pun kau nak buat mahkamah lagi gini. Lawan-lawan mana menang? Memang kawan tu dah ambil awal-awal lah. Dah nama tu lama dia dah. Saya nak buktikan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak percaya, pergi ke Ulu Selangor, pergi kampung nama dia Uliam Lama nama dia. Uliam, bukan Uliam, Uliam dua, satu Uliam baru, satu Uliam Lama. Uliam Lama ni ada dah disediakanlah reserve untuk tanah masjid. Ada kata 5 hektar, ada kata 10 hektar. Tapi yang tinggal 3 hektar. Tinggal 3 hektar. Jadi kita kira buat masjid lah. Bila nak bentang kereta kerja, nak buat mau-mau, tengok dah. Rupa-rupanya dah jadi bukan milik kita dah. Dah jadi milik China Singapura. La haula wala quwata illa billah. Cerdik tak cerdik tu? Cerdik tak cerdik? Macam mana pula China Singapura boleh memiliki tanah rezeki manja tu? Tu cerdik tak bertumpang. Di Selangor, berlaku cerdik tak boleh tumpang tu, itu yang Menteri Besar terpaksa hold dulu bab-bab tanah ni. Pasal tu lah tanah kubur. Saya tuan-tuan Uliang Baru tu ada nama dia Masjid Lama. Saya kata kena minta pengerusi supaya mohon tanah ni jadi milik masjid. Pasal apa? Banyak orang cerdik tak boleh tumpang, dia gunakan cerdik itu curi tanah masjid. Bila kita buka balik jabat daerah, jabat tanah, tanah masjid ni, rupanya tanah masjid lama ni asal dia 4 hektar. 4 hektar asal-asal dia. Yang ada hari ni tak ada hektar, tinggal sekangkang kera je. Sebab itu saya kata pergi mohon cepat. Ya, pasal tanah ni strategik, tepi jalan. Ulu Yam ni, huduh-huduh hulu-hulu ni, tanah dia tu walaupun pertanian kekal. Pertanian kekal mana boleh convert. Orang tak jual seka-seka dah. Orang jual paling murah. Paling murah satu kaki RM15 sekaki persegi. Pertanian kekal. Ada sering cerita dari RM30 pun ada RM60 sekaki persegi. Bukan tanah komersial pun. Pertanian kekal. Pertanian kekal mana boleh convert. Kalau boleh convert pun tak apa. Jadi tanah masjid ni tepi jalan betul. Tuan-tuan kalau biasa pergi daripada Sungai Tua nak pergi Genting Highland kan, naik motor besar tu, kan banyak orang naik motor besar jaya harian kan, macam roket, macam kapal terbang bunyi lalu kat Uliam tu. Dekat lepas balai polis tu ada masjid lama belaki. Ha. Saya kata sebelum dengan kangkang kera, dengan kera-kera tak ada, mohon cepat. Sekarang tinggal sekangkang kera. Bimbang besok tak mohon, orang lain mohon, ha, kangkang kera pun tak ada. Daripada 4 ekar tinggal sekangkang kera. Bodoh, apa kita panggil? Pandai tak boleh tumpang. Bodoh tak boleh diajar. Kita kata, sampai bila kita orang kampung nak macam ni? Tapi pasal bodoh tak boleh diajar. Kita kata, apa salahnya kita buka jalan sampai ke ujung kampung tu? Ha. Tak boleh, Ustaz. Kalau kita buka jalan, Ustaz, nanti pun curi, senang curi buah kita, Ustaz. La ilaha illallah. Bodoh pun tak bodoh tu. Binguang tak binguang, Minang panggil. Ha? Macam tu. Bodoh tak boleh diajar. La haula wala quwwata illa billah. Orang asli nak ke jalan. Tiba-tiba kita yang tak asli ni tak nak jalan. Jangan dibuat jalan elok-elok ke kebun, Ustaz. Nanti senang orang curi buah kita, Ustaz. La ilaha illallah. Pening boleh fikir kampung. Ini bodoh tak boleh dia diajar. Ha. Sebab itu maknanya kalau kita tengok balik realiti-realiti hari ni kan, apa faedah? 55 tahun kita berpegang pada Islam. Tak nak pada Islam, apa faedah? Ada faedah. Tuan-tuan, peningkatan anak yang lahir tak ada bapa, bapa dia bulu betung, meningkat tiap tahun. Ha. Kita ingat anak bulu betung ni kita dongeng, kita betul. Kita betul. Tak ada bapa, anak bulu betung lah. Ha. Memang bela realiti. Bila kita berjaya membuktikan realiti hari ini, realiti dia kalau tak ambil Islam, ha, 55 tahun terbukti kita ambil nasionalis, kita ambil kebangsaan. Jangankan kata bangsa tu terbela, Allah kita kata. Bangsa tu sendiri yang makan bangsa dia sendiri. Macam saya sebut tadilah, tu Syria tu. Bashar Assad tu bukan Arab Syria. Yang dia bunuh siapa? Bukan Arab Syria. Sebangsa tu Rohingya, walaupun dibunuh orang Islam. Orang Islam tu bukan sebangsa dengan yang membunuh tu. Si pembunuh tu pun bangsa Rohingya, yang kena bunuh pun bangsa Rohingya. Jadi mana bukti kata bangsa boleh jaga bangsa? Tak boleh. Realitinya kena agama sahaja yang boleh jaga bangsa. Ha. Sekadar tu lah kot. Yes, ah, ya. Orang Islam. Ah. Ha. Ha. Satu je soalan. Kumpul. Kumpul dia soalan. Kita ambil tiga pun tak apa. Baik, kalau tak ada tak apa. Dia macam ni. Sebab itu masyarakat ni kan, dia ni ada dua. Satu segi, kita nak salahkan masyarakat. Kebanyakan masyarakat pun tak boleh. Pasal masyarakat ni 55 tahun tak terdidik dengan agama. Satu. Yang kedua, kalau dia tahu dah, dia tahu dah, dia ada penasihat agama, ada jabatan agama. Bukan jabatan agama je, jabatan kemajuan Islam lagi. Ya. Tapi kalau dia cerca juga, kita kata nanti Allah Ta'ala akan pertikai. Kau kata kau percaya ke aku? Tapi bila aku suruh kau, kenapa kau tak ikut aku? Bahasa manusia begitu. Bahasa kita manusia sama kita macam tu lah bunyi dia. Kalau kau betul percaya dengan aku, apa saja aku suruh kau kena ikut. Apa saja aku larang kau kena tinggalkan. Macam kita suami kan, awak isteri saya. Awak kena percaya dengan saya. Tapi kalau awak dah mula pertikaikan saya, saya baik kata dua ke awak. Awak masih lagi nak bersuamikan saya ataupun tak nak? Ha. Dia macam tu dah. Bila dah tak ada saling percaya mempercayai, tak ada dah. Itu sama-sama kita suami isteri. Eh, ini bukan soal suami isteri. Soal kita ni hamba dengan Allah Ta'ala, Tuhan kita. Mana boleh ada rasa sangsi? Bila ada rasa sangsi, ha, kita hamba sangsi dengan Allah Ta'ala. Kita mula pertikai Allah Ta'ala. Memang terjejaslah kita punya kepercayaan kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kepercayaan kepada Allah Ta'ala ni kena 100% totally. Tak boleh 99.99, tak boleh, kena totally 100%. Ha, kena 100%. Patut. Sebab itu, kita, kalau kita kembali balik pada kewajipan ngaji-ngaji ni, setiap orang dia kena tahu kewajipan agama dia. Di antara kewajipan agama dia, rukun iman tu lah. Dia kena percaya 100%. Dia kena letakkan kepercayaan dia hanya kepada Allah Ta'ala. Kalaupun nak percaya yang lain, kepercayaan itu dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Malaikat. Memang Allah Ta'ala suruh kita percaya malaikat. Nabi Rasul. Memang Allah Ta'ala suruh kita percaya dengan Nabi Rasul. Apa lagi? Kitab. Memang Allah Ta'ala suruh kita percaya dengan kitab. Hari kiamat. Memang Allah Ta'ala kata kita kena percaya dengan hari kiamat. Nah. Tapi tonggak Allah Ta'ala. Jadi kalau kita petikai. Bila suami, bila isteri petikai. Bang. Abang ni pergi kerja ke? Pergi mengorat janda muda tu. Engkau petikai aku suami kau. Takkan aku nak menduakan kau. Kalau nak menikah satu lagi tu bang kali. Tapi kau tak sabim bang. Aku ni suami kau. Aku takkan buat khianat dengan kau. Kalau aku nak buat baik, aku menikah dengan mak janda tu. Kau tak sabim bang. Kalau aku nak nikah besok, aku suruh kau minang. Boleh faham ni? Puas hati. Ada lagi soalan? Ada lagi? Tak ada eh? Sekadar itulah. Jadi mudah-mudahan, tuan-tuan, kita kena ingat, kita ni hidup, agama ni, dia luas. Agama ni banyak. Banyak mana, Ustaz? Sebanyak kehidupan ni lah. Seluas kehidupan ni. Kehidupan kita ni berapa luas? Kita kata luas tak luas hidup ni, start daripada Nabi Adam, sampai hari ni tak habis-habis lagi hidup. Punya luas tak luas agama tu. Habis kehidupan ni masa bila? Masa kiamat. Selagi tak kiamat, kita hidup. Walaupun kita mati, ada orang lain yang hidup. Selagi ada kehidupan, di situlah ada agama. Seluas tu kita kena tahu agama ni. Kalau macam tu, Ustaz, banyak menang, memang tak terkaji, Ustaz. Kita tak kaji lagi, dah kata tak terkaji lah. Kaji dulu. Ngaji dulu. Sebab tu ulama-ulama dulu, saya sambung sikit lagi. Ulama-ulama dulu apa ramai, ada kitab yang ulama karang, ulama-ulama yang membujang sampai ke sudah. Bukan dia tak nak kahwin. Tak sempat. Imam Nawawi, kan saya pernah sebut kalau tuan masih ingat. Imam Nawawi ni, satu hari, dia melalui disiplin ilmu ni, 12 subjek. 12 disiplin ilmu. Kalau 12 satu hari, 12 disiplin ilmu, kita ada 24 jam. Kalau satu disiplin tu setengah jam, 6 jam. Kalau satu disiplin dia setengah jam, itu apa? Setengah jam tu bukan limah dia baru. Katalah sejam. Kalau satu disiplin satu jam, 12 disiplin 12 jam. 12 jam itu untuk ilmu dia baru. Belum menulis lagi, belum mengarang lagi, belum buat rujukan lagi, belum mengajar lagi. Belum buat kajian lagi, belum nak makan lagi, nak masak lagi, nak minum lagi. Nak main SMS dengan mak janda, mana sempat? Kita ni punya banyak masa lapang. Depan bini sempat SMS dengan mak janda tu. Abang tengah makan ni, jagilah. Bungi balik. Tengah makan dengan bini, sempat SMS dengan mak janda lagi tu. Asap betul kan? Dia punya banyak masa lapang. Tak ada masa kita ni. Sebab tu ulama-ulama pernah sebut, kewajipan ni kita terlalu banyak. Sampai tak cukup masa. Dia masa tu banyak tu je lah. Banyak tu je. Tapi pasal banyaknya kewajipan ni, sampai macam tak cukup-cukup masa. Tak sempat kahwin. Ramai ulama-ulama tak sempat kahwin. Pasal melalui kewajipan agama. Jadi sekadar tu lah. Yang ambil pada Allah Ta'ala. Tak ambil pada saya. Mohon ampunan. Maaf. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.